Kemudian Nakiswawi yang berbeda dengan tasripannya Goza yaitu Sarwa. Sarwa kalau kita tasrip maka tasripannya adalah jadi Sarwa ini menyendiri, tidak ada yang semisal dengan Sarwa. Kalau ikut wazan faulayah ulu sulasi mujarrad. Sarwa Sarwa Saru Saru ketika hum Saru, tidak Sarau, tidak yang lainnya. Jadi Saru karena ain fi'il di domah maka ikut ketika ketemu domir hum tidak berubah. Sarwa Sarwa Saru Saruat Saruata Saruna Saruta Sarutuma Sarutum Saruti Sarutuma Sarutunna Sarutu Saruna. Diulang lagi. Sarwa Sarwa Saru Saruat Saruata Saruna ya, Saruat Saruata Saruna Saruta Sarutuma Sarutun Saruti Sarutuma Sarutunna Sarutu Saruna. Sarwa terhormat. Sarwa Sarwa Saru Saruat Saruata Saruna. Saruna bukan artinya kalau orang Sunda Sarwa itu sama, tidak. Sarwa keneh tidak, tapi Sarwa di sini bahasa Arab terhormat. Sarwa Sarwa, dia dua orang laki-laki telah terhormat Sarwa. Kalau ini pakai bina nakis. Saruat, dia seorang wanita telah terhormat. Saruata Saruna, mereka para wanita telah terhormat. Saruta Sarutuma Sarutum Saruti Sarutuma Sarutunna Sarutu Saruna. Contoh lain selain Sarwa halaman 59. Di sana dicontohkan bina nakis selain Sarwa ada Torwa segar, ada halwa manis, ada syahwa sahwat. Kita tasrif Torwa. Torwa Torwa Toru Toruat segar Torwa Toruata Toruna. Mereka perempuan telah segar Toruna. Taru Toruta Torutuma Torutum Toruti Torutuma Torutunna Torutu Toruna. Yang lainnya bisa diikutkan kepada Sarwa. Sekarang kita menginjak pada Khosya. Khosya adalah bina nakis yang ikut bina nakisnya nakis yai. Dan Khosya ini artinya adalah takut. Khosya. Perbedaan antara khauf dan khosya ya. Kalau khauf itu tidak berlandaskan ilmu, tapi kalau khosya kita takut berlandaskan dibangun di atas ilmu. Kita ngerti bahwa yang kita lihat itu memang dapat membahayakan sehingga kita takut. Jadi kalau tidak hanya sekedar takut saja itu khofa ya khofu khof. Khosya khosya khosu khosiat khosiata khosina khosita khositum khositum khositi khositumma khositunna khositu khosina. Khosya ya ikutnya fa'ila yaf'alu. Khosya khosu, tidak kita katakan khosau ha? Jangan disamakan dengan gozau atau sarau, nanti kita salah. Khosya khosya khosau salah, yang betul khosu khosu untuk menyesuaikan dengan huruf yang di depannya khosu. Kemudian khosiat khosiata khosina, jangan khosaina seperti saraina salah. Walaupun sama-sama nakisya nakisyai, tapi dia maunya tasripan tersendiri, tidak seperti saro ya, yang bisa dikiaskan, yang bisa disamakan dengan saro itu seperti na'a dan semua bab rubai, humasi dan sudasi. Tasripnya saro, berbeda dengan khosiyah, dia punya tasrip model tersendiri. Khosiyah khosiyah khosu khosiyat khosiyata khosina khosita khositumma khositum khositi khositumma khositunna khositu khosina. Aku telah takut, khositu. Mereka laki-laki takut, khosu. Ya, mereka perempuan takut, khosina. Khosina, bukan khosina tapi khosina. Kamu takut, khosita. Kamu telah takut, khosita. Mereka atau kalian telah takut, khositun. Kalian wanita telah takut, khositunna. Kamu seorang wanita telah takut, khositi. Jadi ulang lagi, khosia khosia khosu khosiat khosiata khosina khosita khositumma khositum khositi khositumma khositunna khositu khosina. Contohnya yang lain, dibuka halaman 58 dari Tasrifan Istilahi. Di sana ada gonia, ginaan, kaya. Gonia, gonia, gonu, khosu, jadi gonu. Goniat, goniata, gonina. Shakia, shakia, shaku, shakiat, shakiata, shakira, shakia itu celaka. Shakia itu celaka, beda dengan zakia misalkan. Zakia itu suci, tapi kalau shakia, celaka. Nasia, nasia, nasu, nasu, lupa. Sodia, anak dahaga, bakia, kekal. Zakia, cerdik, zaki. Khosia, takut. Amia, buta. Kita tasrif gonia dan nasia. Nah, ini sering sekali digunakan. Gonia, gonia, gonu, kaya, mereka laki-laki yang kaya, gonu. Seorang wanita yang kaya, goniat. Goniata gonina, mereka perempuan kaya. Gonita, kamu laki-laki kaya. Gonituma gonitun, goniti. Gonituma gonitunna, gonitu, gonina. Ini nasia, nasia itu lupa. Nasia, nasia, nasu, ya. Dalam sebuah ayat kita teringat ya, nasu wala takunu kalladzina nasullaha, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang semisal nasullaha, orang yang lupa kepada Allah, yang mereka laki-laki lupa kepada Allah, yang mereka lupa kepada Allah. Ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, maka Allah pun melupakan diri-diri mereka. Ya, kalau kita lalai, ya, lupa dari Allah, maka Allah pun akan membiarkan kita, melupakan kita pula. Jadi wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr, ya, Al-Hasyr. Setelah surat Al-Mujadilah. Nasiya, nasiya, nasu, nasiyat. Nasiyata, nasina, nasita, nasituma, nasitum, nasiti, nasituma, nasitunna, nasitu, nasina. Ini nasina. Jadi untuk lebih menguatkan, selain mentasrif juga ditulis ya, khosia, khosia seperti apa, kemudian nasia, nasia itu seperti apa pula tulisannya dan bagaimana bentuknya, untuk lebih menguatkan, karena ilmu itu perlu diikat dengan tulisan. Bagaimana? Al ilmu soibun, ilmu itu buruan. Wal kitabatu qaidun, sedangkan tulisannya adalah qaid, pengikatnya. Jadi maka ikatlah buruan itu, ya, dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan, karena buruan kalau sudah dapat harus diikat, dijaga. Jadi dengan ilmu, kalau mendapat, dijaga, diikat dengan tulisan, dihafal dan sebagainya. Kemudian keterangan nomor 2, selain babnya walia, selain babnya walia, tasrif bina lafid mafruq seperti wako. Jadi seluruh tasrif bina lafid mafruq ikut wako, ya, ikut wako. Nomor 3, selain babnya kawiyah, tasrif bina lafid makrun seperti syawa. Jadi seluruh tasrifan bina lafid mafruq, kalau dia bukan waliyah maka ikut wakoh, bukan babnya waliyah. Dan lafid makrun, kalau dia bukan babnya kawiyah, maka tasrifannya lafid makrun seluruhnya ikut syawah. Kita akan tahu nanti teman-temannya waliyah ini siapa saja. Nanti selebihnya kalau kita sudah tahu teman-temannya waliyah yang semisal dengan tasrifan waliyah siapa, berarti selebihnya tinggal diikutkan ke wako. Ya, begitu juga dengan kawiyah, siapa saja mufradat yang sesuai dengan kawiyah, nanti selebihnya itu disamakan dengan tasrif lafid makrunnya syawah. Wako, wako ini tasrifannya seperti saro. Wako, wakoya, wako, wakot, wakota, ya kan? Wakoina, saroina, wakoita, wakoitu, ma wakoitum, wakoiti, wakoitu, ma wakoitunna, wakoitu, wakoina. Kalau walia, tasrifannya adalah walia, walia, walu. Dia seperti, tidak ada contohnya di sini, seperti khosia pun tidak sama. Ah, seperti khosia, walina, ini harokatnya kurang. Di harokati ketika ketemu domir hunna maka walina, maka tasrifan walia seperti khosia. Walia, walia, walu, waliat, waliata, walina, walita, walituma, walitum, waliti, walituma, walitunna, walitu, walina. Kita tasrif sekarang wako. Wako, wako ya, wako, wakot, wakota, wakoina, wakoita, wakoituma, wakoitum, wakoiti, wakoituma, wakoitunna, wakoitu, wakoina. Bisa diikuti bersama-sama. Wako, wako ya, wako, wakot, wakota, wakoina, wakaita, wakaituma, wakaitum, wakaiti, wakaituma, wakaitunna, wakaitu, wakaina. Walia sama seperti khosia. Walia, walia, walu, waliat, khosu, walu, waliat, waliata, walina, walita, walituma, walitum, waliti, walituma, walitunna, walitu, walina. Walia, walia, walu, waliat, waliata, walina, walita, walituma, walitum, waliti, walituma, walitunna, walitu, walina. Kita buka sekarang halaman 54. Buka halaman 54. Di sana kita akan dapati tasrifan yang semisal dengan wako. Yang semisal dengan wako itu contohnya ada beberapa macam, wako, wako, wasa, waro, wada, bisa dibaca sendiri. Sedangkan untuk yang tasrifan walia lafid mafruq itu tidak ada contoh yang lain selain walia saja. Jadi untuk walia dia tidak mempunyai misal contoh yang lain selain dari walia. Karena tasrifannya ini walia beda sendiri lafid mafruq dengan mengkasrah ain fi'il. Maka tasrifannya dia ini semisal dengan khosia walaupun berbeda dalam hal bina. Kalau khosia itu bina nakis, lafid mafruq itu binanya bina lasif karena mafruq yaitu fa fi'il dan lam fi'ilnya huruf illat dipisah dengan ain fi'il. Waliya, waliya, walu, waliyat, waliyata, walina, walita, walituma, walitum, waliti, walituma, walitunna, walitu, walina. Sekarang lafid makrun, lafid makrun huruf illat pada ain dan lam fi'il. Selain babnya kawiyah, tasrif bina lafid makrun seperti syawah. Jadi untuk kawiyah punya tasrifan sendiri, nanti kita lihat teman-temannya kawiyah. Syawah, syawaya, syawau, syawat, syawata, syawaina. Seperti saro, saro, saroya, saro, sarat, sarata, saroina. Begitu juga dengan sawa. Sawa, sawa ya sawau sawat, sawata sawaina, sawaita sawaituma sawaitum, sawaiti sawaituma sawaitunna, sawaitu sawaina. Sawa sawa ya sawau sawat, sawata sawaina, sawaita sawaituma sawaitum, sawaiti sawaituma sawaitunna, sawaitu sawaina. Sawa memanggang. Yang semisal dengan sawa itu halaman 54. Ada rawa meriwayatkan sawa memanggang, nawa niat, towa melipat, kawa kayan misrika, lawa mintal, awa iwaan menempati, gowa wayan. Selebihnya kalau dia bukan termasuk kawiyah, kawiyah itu babnya, bab setelahnya, yaitu halaman 57. Halaman 57 itu ada kawiyah, teman-temannya kawiyah, antara lain adalah gowiyah. Nah, gowiyah halaman 58-nya, gawiyah itu sesat, gawiyah layu, gawiyah sakit, tawiyah binasa. Selain mufrodat ini, yaitu kawiyah, gawiyah, gawiyah, dawiyah, dan tawiyah, maka seluruh tasrifan lafif makrun ikut seperti sawa. Ya, selain yang tadi disebutkan, kawiyah, tawiyah, dan gawiyah, dan teman-temannya, ikut kawiyah. Selainnya, selebihnya, kalau ditemui dalam tasrifan istilahi adalah lafid makrun, maka ikut seperti sawa selain yang kawiyah tadi. Maka kita tasrif kawiyah itu sama seperti khosiyah. Kawiyah kawiyah kawu, kawiyah itu kuat. Kawiyah kawiyah kawu, kawiyat khosiyat ya. Kawiyata kawina, seperti walina. Kawita kawituma kawitum, kawiti kawituma kawitunna, kawitu kawina. Kawiya kawiya kawu, kawiyat kawiyata kawina, kawita kawituma kawitum. Kalian laki-laki kuat, kawitum. Kawiti kawituma kawitunna, kawitu kawina. Kalau ada yang orang bertanya, misalkan dia seorang laki-laki kuat, kawiyah. Dia seorang wanita kuat, kawiyat. Mereka perempuan kuat, kawina. Kami kuat, kawina, dengan nunnya ditambah alif, untuk membedakan dengan jamak dari mu'anas mereka ya. Untuk mereka perempuan itu kawina, tapi kalau kami telah kuat, kawina, dengan panjang nunnya. Kemudian sekarang kita melangkah pada fasal yang kedua. Kalau pada fasal pertama tentang tasrifan lugawi fi'il madi mabni ma'lum, sekarang kita coba untuk mengetahui bagaimana tasrifan fi'il mudhari mabni ma'lum, sehingga dapat kita katakan nanti bahwa tasrifan lugawi bisa masuk pada madi, bisa masuk pada mudhari. Nanti ada masdar, nanti kita kenalkan masdar pun punya tasrifan yang ke bawah. Kemudian isim fa'il bisa ke bawah juga, cuma tidak sebanyak madi dan mudhari. Kemudian fi'il amr atau isim maf'ul itu bisa juga tasrif ke bawah lugawi. Fi'il amr itu pun bisa, fi'il nahi bisa, isim zaman, isim makan pun bisa ya itu. Jadi nanti kita berurutan. Kalau yang baru kita lewati tentang istilah itu ke samping semua, nanti kita akan mengenal satu persatu madi, mudhari, masdar, maf'ul, fa'ilnya itu bisa ditasrif ke bawah pula. Sekarang kita bisa masuk pada tasrif at-tasrifu al-lugawiyyu al-faslu sabi at-tasrifu al-lugawiyyu tasrif lugawi lil fi'il mudhari al-mabni lil ma'lum, untuk fi'il mudhari yang mabni ma'lum. Tasrifannya patokan kita sama dengan dhamirnya, huwa humahum. Untuk lebih mengingatkan, kita ulang lagi. Huwa humahum, huwa humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa humahum, huwa humahunna, anta antuma antum, anti antuma antun, masuk pada fi'il mudhari yang yaf'alu. Kita ambil yang mudah saja ya, dari fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu bisa, fa'ala yaf'alu bisa, fa'ala yaf'alu bisa. Nanti kalau bedanya fa'ala yaf'alu tinggal diganti ainnya saya di dhamma yaf'alu. Tasrifan untuk yaf'alu untuk lebih mempermudah, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kalau ketika dia musanna huma ditambah dengan alif dan nun, alif dan nun, kemudian ketika dia jamak ditambahkan waw dan nun, karena alamat ifrad fi'il, fi'il mudhari, kalau dia marfu, marfu lam yasbik, tidak didahului oleh amil nasab atau amil jazm, ya sebagaimana nanti akan kita kenal, tanda rafa'nya itu dengan subutun nun, adanya nun. Begitu juga ketika dia di rafa' ya, pada saat ketemu alif untuk menunjukkan musanna atau waw menunjukkan jamak, ada nunnya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Kalau ainnya di dhamma menjadi yaf'ulu, yaf'alani, yaf'aluna. Kalau dimasukkan fi'il bisa yansuru, yansurani, yansuruna. Fi'il mudhari ini maknanya adalah menunjukkan sedang atau yang akan datang. Sehingga nanti dalam memahami maknanya adalah bahwa makna tersebut adalah akan datang menunjukkan istimrar. Kita sempurnakan tasrifan mudhari-nya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Kita bahas satu persatu. Yaf'alu, dia seorang laki-laki sedang mengerjakan atau akan mengerjakan. Yaf'alani, dia dua orang laki-laki akan atau sedang mengerjakan. Yaf'aluna, mereka laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Taf'alu, dia seorang wanita sedang atau akan mengerjakan. Taf'alani, dia dua orang wanita sedang atau akan mengerjakan. Yaf'alna, mereka wanita sedang atau akan mengerjakan. Ketika hunna dia berubah bentuk, tidak taf'aluna tapi yaf'alna. Kalau hunnya yaf'aluna, tapi kalau hunna tidak taf'aluna melainkan yaf'alna. Taf'alu, kamu seorang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Taf'alani, kamu dua orang laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Taf'aluna, kalian laki-laki mengerjakan, sedang akan mengerjakan. Taf'alina, kamu seorang wanita sedang atau akan mengerjakan. Taf'alani, kamu dua orang wanita sedang atau akan mengerjakan. Taf'alna, taf'alna, kalau untuk mereka perempuan pakai ya, yaf'alna. Tapi kalau untuk kalian perempuan, taf'al. Af'alu, aku sedang mengerjakan. Naf'alu, kami sedang mengerjakan. Sedang atau akan, menunjukkan waktu akan datang. Mana mudhari? Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Kalau kita masih kesulitan, misalkan taf'alina itu dhamirnya apa? Dhamirnya antum atau kamu, anta atau antuna. Maka diikutkan dengan dhamirnya, dengan cara dipakai dhamirnya dalam mentasrif. Huwa yaf'alu, huma yaf'alani, hum yaf'aluna. Hiya taf'alu, huma taf'alani, hunna yaf'alna. Anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna. anti taf'alina antuma taf'alani antunna taf'alna ana af'alu nahnu naf'alu. Nanti ya bisa dimasukkan dalam fiilnya, misalkan yaktubu ya, yaktubu yaktubani yaktubu. Nah kalau kita ingin mengatakan mereka laki-laki sedang menulis, yaktubu, nah atau akan menulis, saya menulis aktubu, saya akan menulis aktubu ya, saya akan menulis, kami akan menulis naktubu. Jadi berguna sekali tasrifan ini dalam penggunaan kalam dan sering dipakai sekali fi'il mudhari', fi'il madhi, tasrif lugawi, tasrif istilah ini sering keluar dan akan menunjang dalam memahami kitab-kitab para ulama dalam Al-Quran. Misalkan yakra'u ya kan, atau yansuru, intansuru loha yansurkun ya. Intansuru, jika kalian menolong Allah, tansuruna itu asalnya. Ini tadi tasrifan yang suru, yang suroni, yang suru lagi tasifan, yang surkunullah, ya Allah akan menolong, menolong kalian, yang sur, ya, yang suru Allah. Kita masuk sekarang pada fiil ya, contoh yang mudah seperti kasor, yang suru, yang surani, yang suruna, tan suru, tan surani, yang surna, tan suru, tan surani, tan suruna, tan surina, tan surani, tan surna, an suru, nan suru. Mereka wanita sedang menolong, yang surna, kalian wanita sedang menolong, tan surna. Mereka laki-laki sedang menolong, yang suruna, kamu sedang menolong, kamu laki-laki, tansuru. Kamu wanita sedang menolong, tansurina. Aku akan menolong, ansuru. Kami semuanya akan menolong, nansuru. Aku akan menulis, aktubu. Ya. Mereka wanita sedang menulis, yaktub. Nah, kalian wanita sedang menulis. Karena kalian maka pasti domirnya antuna, maka taktubna. Sekarang yaktubu, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Bisa saja yang yadribu misalnya, yadribu, memukul. Mereka memukul yadribuna ya. Mereka perempuan memukul yadribna. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Yang yaf'alu, fataha, yaftahu, yaftahu, yaftahani, yaftahuna, fataha, yaftahu, membuka, taftahu, taftahani, taftah, yaftahna, taftahu, taftahani, yaftahna, taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu, aftahu albaba, saya membuka pintu. Taftahna albaba, kalian wanita telah sedang membuka pintu. Yaftahuna albaba, mereka laki-laki sedang membuka pintu. Mereka perempuan sedang membuka pintu. Yaftahna albaba. Atau yasma, ya. Sami'a yasma'u, mendengar, sedang mendengar, akan mendengar. Mereka mendengar yasma'una, yasma'an. Yasma'u, yasma'ani, yasma'una, tasma'u, tasma'ani, yasma'na, tasma'u, tasma'ani, tasma'ina, tasma'u, tasma'ani, tasma'una, tasma'ina, tasma'ani, tasma'na, asma'u, nasma'u. Kemudian kita baca keterangannya. Lihat fahami dan hafalkan fiil-fiil mudhari'nya, fiil-fiil madhi yang terdapat pada halaman 48-50 di tempatnya masing-masing. Jadi lihat dan pahami serta hafalkan fiil mudhari'nya. Ya, fiil mudhari'nya misalkan kalau daroba itu yadribu. Jadi pada fiil-fiil madhi yang telah tercantum dalam halaman 48-50, jangan dicontohkan fiil mudhari'nya, fiil madhinya, dan bisa digunakan dimasukkan dalam tasrifan seperti ini. Yang kedua, tasrif bina sahih untuk semua bab, 22 bab, dalam hal susunan makna dan harokat lam fi'il ketika bertemu domir-domir sama dengan yaf'alu, kecuali babnya yaf'alu, yaf'alu, dan yaf'alilu, seperti fi'il madhi yang baru saja kita lewati. Bahwa semua 22 bab bina sahih, ya, kemudian misal dan mahmus, ketika bertemu dengan domir-domir, tasrifannya sama dengan yaf'alu, kecuali babnya yaf'alu, yaf'alu, dan yaf'alilu. Oleh karena itu, tidak perlu mengulang lagi tentang contoh-contoh lainnya, seperti misalkan kita ingin mentasrif yang sulasi masjid dengan tambahan misalkan yukotilu, maka sama yukotilu, yukotilani, yukotilu, nah tukotilu, tukotilani, yukotilna, tukotilu, tukotilani, tukotiluna, tukotilina, tukotilani, tukotilna, ukotilu, nukotilu. Yang perlu kita ketahui adalah tasrifan yang berbeda, yaitu bab yaf'alu dan yaf'alilu serta yaf'alu. Kalau yang yaf'alu hanya saja bedanya itu tatkala domir hunna. Kita lihat dan kita coba. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alilna, dengan membuka lam fi'il dan di kasrah huruf yang pertama lamnya itu. Yaf'alilna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alilna, af'alu, naf'alu, yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alilna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alilna, af'alu, naf'alu. Yang yaf'alulu, kalau yaf'alu sama saja, hanya beda tambahan ainnya ditambah alif. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alulna, nah, seperti itu. Taf'alu, taf'alani, taf'alani, taf'alu, taf'alani, yaf'alulna, yaf'alulna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alilna, af'alu, naf'alu. Sekarang yang yaf'alilu, yaf'alilu, yaf'alillani, yaf'alilluna, taf'alilu, taf'alillani, yaf'alilna, taf'alilu. Ketika hunna, yaf'alilna, agak sulit, yaf'alilna, taf'alilu, taf'alillani, taf'alilluna, taf'alillina, taf'alillani, taf'alilna, af'alillu, naf'alillu. Kita contohkan misalkan yatma'innu, yatma'innu, yatma'innani, yatma'innuna, tatma'innu, tatma'innani, yatma'inna, yatma'inna, tatma'innu, tatma'innani, tatma'innuna, tatma'innina, tatma'innani, tatma'inna, tatma'inna, ya, tatma'inna, atma'innu natma'innu. Memang ini tasrifannya agak sulit ya, namun perlu diketahui bahwa tidak semuanya fiil-fiil yang ada wazan ini sering muncul dan sering keluar. Patokan dasar adalah menguasai tasrifan yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Ini yang terpenting. Adapun wazan-wazan yang lain nanti bisa diikutkan dengan kaidah dasar ini. Kalau kita dapat menguasai sudah bab yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani, yaf'alna taf'alu taf'alani, taf'aluna taf'alunya, ya, taf'alina taf'alani, taf'alna af'alu naf'alu, akan mudah pada bab-bab selanjutnya. Inilah yang kaidah dasarnya yaf'alu yaf'alani sampai naf'alu. Ini yang harus kita pegang dan harus kita kuasai. Adapun yang selainnya bisa diikutkan dengan tasrifan ini, ya, kecuali bab yang dua ini, yaitu yaf'alu sama yaf'alu dan yaf'alilu, ini tasrifannya agak beda sendiri. Kemudian kita masuk sekarang bina mudu'af. Sebelum kita masuk, baca poin ketiga. Poin keempat, tasrif bina mudu'af babnya karlara dan takarlara seperti yaf'alu. Seperti pada film tadi telah disinggung bahwa mudu'af dari karlara dan takarlara seperti yaf'alu. Sedangkan tasrif bina mudu'af babnya yang fadu, yang tadu, ya, itu dia ikutnya seperti tasrif bina mudu'af babnya yang fadu seperti yang tadu. Jadi yang fadu seperti yang tadu sebagaimana dicontohkan. Jadi yang tadu. Dan yang tadu sendiri dia ikutnya seperti madda. Jadi patokannya itu madda. Semua mudu'af nanti bisa dikiaskan dengan madda, hanya saja kalau dia berbeda wazan. Seperti fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, itu lain. Nanti lagi beda lagi dengan fa'ila yaf'alu. Seperti addo, ya'addu, itu beda lagi. Dan begitu juga dengan yang sulasi masjidnya. Sekarang kita coba yamuddu. Yamuddu adalah mudu'af pada bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani, yamdudna, yamdudna, yaf'ulna. Karena yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, yaf'ulna. Begitu dimasukkan ke mudu'af, kembali ke asalnya mudu'af, tidak disamakan jadi yamdudna. Tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna, amuddu, namuddu, yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani, yamdudna, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna, amuddu, namuddu, tabba, tabba, yatubbu, celaka. Yatubbu, yatubbani, yatubbuna, tatubbu, tatubbani, yatbubna, tatubbu. Ketika hunna, yatbubna, karena baknya yang bubel. Yatbubna, tatubbu, tatubbani, tatubbuna, tatubbina, tatubbani, tatbubna, atubbu, natubbu. Mereka perempuan sedang celaka, yatbubna. Kalian wanita sedang celaka, tatbubna. Aku sedang celaka, atubbu. Kami sedang celaka, natubbu. Kemudian mereka laki-laki sedang celaka, yatubbuna. Kamu seorang wanita sedang celaka, yatubbina. Nah, itu. Kalau yafiru bedanya hanya dengan ketika hunna dan fa'filnya di kasrah. Farra yafiru, fa'ala yafilu. Yafiru, yafirani, yafiruna, tafiru, tafirani, yafirna. Ya. Ketika dia diketemukan dengan dhamir hunna, maka dia dikasrah karena ikutnya yaf'ilna, yaf'ilna. Fara yafiru, fa'ala yafilu. Jadi yaf'ilna, yafrurna, kembali ke asal lagi, ikut wazan asalnya yafilna. Yafrurna tafiru tafirani tafiruna tafiruna tafiruani tafrurna afiru nafiru yafiru yafiruani yafiruna tafiru tafiruani yafrurna tafiru tafiruani tafiruna tafiruina tafiruani tafrurna afiru nafiru. Kemudian halla wahillu yahillu yahillani yahilluna tahillu tahillani yahlilna tahillu tahillani tahilluna tahillina tahillani tahlilna ahillu nahillu. Saya sedang menghalalkan ahillu ahillu, saya sedang menghalalkan. Adapun yang ikut yaf'alu, fa'ila yaf'alu, abdu ya'abdu, tasrifannya bedanya ketika hunna sama dan dia ain fi'il di fathah. Ya'abdu ya'abdani ya'abduna ta'abdu ta'abdani ya'abdana. Jadi ketika ya'abdana karena yaf'alna. Kalau yaf'ulu ketika hunna yaf'ulna, kalau yaf'ilu ketika hunna yaf'ilna, kalau yaf'alu ketika hunna yaf'alna. Begitu juga dengan mudhafnya, kembali ke asal yaf'alna ya'budna. Ta'abdu ta'abdani ta'abduna ta'abdina ta'abdani ta'abdana a'abdu na'abdu ya'abdu ya'abdani ya'abduna ta'abdu ta'abdani ya'budna ta'abdu ta'abdani ta'abduna ta'abdina ta'abdani ta'abdana a'abdu na'abdu. Contoh yang lainnya misalkan syahha bahil, bahil syahha yasahhu yasahhani, jangan yasahhani tapi kesahha pakai ha, yasahhani yasahhuna yasahhina. Diulang yasahhu yasahhani yasahhuna tasahhu tasahhani. Kemudian hunanya yashahna yashahu yashahna tasahhu tasahhani tasahhuna tasahhina tasahhani tasahhna asahhu nasahhu. Saya bahil asahhu, kalian bahil nasahhu. Inilah bina mudhaf dari bab yang berbeda. Babnya yang ikut yaf'ulu seperti yamuddu, dan babnya yang ikut yaf'ilu seperti yafiru, dan bab yang ikut yaf'alu seperti ya'addu. Tugas kita adalah hanya menghafal dan membedakan ketika dia bertemu dhamir hunna, dia dibaca yaf'ulu jadi yaf'ulna yamdudna. Ketika yaf'ilu ketemu dhamir hunna menjadi yafrilna. Kemudian ya'addu ketika ketemu dhamir hunna karena dia yaf'alu menjadi ya'dadna. Demikian pembahasan tentang mudhaf. Yang tersisa sekarang adalah ketika dia ikut rubai, yaitu sulasi mazid dengan tambahan satu huruf. Intinya sama saja, dia hanya dibedakan ketika ketemu dhamir hunna yumasun jadi yumasisna, kemudian amadda yumiddu, af'ala yufilu, ketika hunna yufilna menjadi yumdidna. Maka ini akan kita lanjutkan insyaallah pada kaset yang setelahnya untuk lebih diperinci lagi dan diulang, ditasrif secara bersama-sama dengan contoh-contohnya yang lain. Demikian pembahasan pada kaset kali ini sampai pada bina mudhaf untuk sulasi mujarrad. Adapun sulasi mazid kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu